Saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita perhatikan ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Dikatakan di sana, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Pada pagi hari ini kita belajar dari satu tema yang sangat bagus, yaitu janji bagi orang yang dipanggil oleh Allah. Kalau kita perhatikan, maka apa yang terjadi pada murid-murid itu tidak lepas daripada turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Kalau kita perhatikan gerakan-gerakan yang terjadi di Toronto Blessing misalnya, penerjemahan tentang kehadiran Kristus, turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta menjadi sangat jauh dari apa yang disingkapkan oleh Alkitab. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi ketika hari Pentakosta, yang terjadi adalah murid-murid yang tadinya takut, yang tadinya orang yang gelisah, kemudian mereka memilih untuk melakukan jalan-jalan sesuai dengan keinginannya, kini mereka menjadi orang yang sangat berani. Mereka dikatakan menjadi orang yang bukan hanya tidak bersembunyi, tetapi di ayat yang kedua ini sungguh luar biasa. Banyak orang yang tercengang dengan perkataan-perkataan yang keluar daripada orang-orang percaya, murid-murid, karena mereka berbahasa dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang sekitar. Kemudian Petrus muncul dengan seakan-akan seperti ada kuasa lain yang mempengaruhi dia. Dan ya kita tahu ini karena pekerjaan Roh Kudus. Dan mempengaruhi Petrus luar biasa, dulunya dia menyangkal Yesus, kini dia menjadi orang yang berdiri dengan berani di hadapan banyak orang dan menyaksikan tentang Kristus itu sendiri. Jadi apa yang terjadi, janji itu terjadi bukan bicara tentang bagaimana orang menerima Roh Kudus, kemudian orang itu mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda, meskipun ada hal itu yang terjadi. Tetapi intinya bukan di sana. Bukan juga bicara tentang bagaimana orang berbahasa lidah dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya perhatikan dari bacaan kita pada pagi hari ini, yang terjadi adalah janji itu bekerja di antara anak-anakmu dan orang-orang yang masih jauh, dikatakan. Ini bicara tentang anak-anakmu, termasuk mereka yang menyebut keturunan Abraham, dan orang-orang yang masih jauh itu bicara tentang orang-orang di luar orang Yahudi, artinya orang-orang Yunani. Jadi janji Allah bekerja, bergerak di dalam setiap suku, setiap bangsa, sehingga Injil itu menjadi Injil yang dapat dikatakan bekerja, menguasai hati dan pikiran banyak orang pada saat itu. Sehingga kalau kita bicara tentang janji yang dinyatakan pada orang yang dipanggil oleh Allah, yaitu janji di mana orang menerima kuasa, kalau Roh Kudus itu turun, dikatakan kamu akan bersaksi di mana? Yerusalem. Kemudian Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mereka dijanjikan akan menerima sebuah kuasa. Dan itu juga disampaikan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, terutama pada ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa yang dijanjikan? Yaitu yang dijanjikan adalah mereka akan memiliki kuasa itu, dipimpin oleh kuasa itu, dan mereka akan memberitakan tentang kebenaran. Sehingga Kristus adalah pusat perhatian utama bagi murid-murid. Ketika mereka berbicara, berkhotbah, kalau kita perhatikan dari khotbah Petrus, maka dia bicara bukan hal yang lain. Dia bicara tentang Kristus yang telah mereka salibkan itu dikatakan. Justru itulah yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Dan dikatakan di ayat yang ke-36 pasal yang kedua, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bukan berarti sebelumnya dia bukan Tuhan atau Kristus, tetapi ini merupakan sebuah penggenapan dari apa yang telah dijanjikan itu. Bahwa Kristus berdiri sebagai pribadi yang mewakili kita semua di hadapan Allah. Dia menjadi penggenapan, penebusan dosa bagi kita semua. Jadi apa yang diberitakan oleh murid-murid pada waktu itu, mereka memberitakan tentang Injil bagi orang berdosa. Bahwa Kristus itu sudah mati, dia datang ke dalam dunia ini, dia sengaja membiarkan dirinya seakan-akan seperti anak domba yang tidak punya kekuatan. Tetapi dia membiarkan karena maksud Allah bekerja di dalam dirinya. Sehingga kalau kita perhatikan gerakan-gerakan Injili, orang-orang yang begitu setia di dalam memberitakan Injil, satu hal berita yang mereka sampaikan, yaitu bicara tentang Kristus. Nah, sehingga saya perhatikan bahwa berita Injil harus disampaikan oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai pelayan Tuhan, mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Entah itu diberitakan secara verbal atau dibicarakan di dalam kehidupan hari-hari kita. Sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh terbaca bahwa kitalah pengikut Kristus. Di dalam statement pengakuan iman daripada penginjilan, terutama untuk Gereja Reform Injili Indonesia, dia menyampaikan sesuatu yang sungguh luar biasa menurut saya. Karena mereka mengaku percaya di dalam poin yang ke-10 itu bicara tentang, aku percaya akan finalitas Injil yang adalah sempurna pada dirinya, yang tidak dapat digantikan atau dibandingkan baik dengan pemikiran agama, ide filsafat, dan perbuatan baik duniawi. Karena menurut dia, semua yang lain itu, selain daripada Injil bicara tentang Kristus, itu semua sangat jauh beda secara kualitasnya. Meskipun diperlukan, karena sebagai orang percaya perlu menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan Injil yang diberitakan. Tetapi semuanya itu merupakan pelengkap saja, bukan merupakan Injil yang seutuhnya, yang memang utama yang harus diberitakan. Maka kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di dalam gerakan Pentakosta, yang terjadi adalah janji digenap atas orang-orang yang percaya, yaitu mereka dipakai oleh Tuhan, ada kuasa yang mengikuti mereka, bukan kuasa supaya menyembuhkan, bukan kuasa supaya orang-orang jadi berbahasa yang lain, tetapi kuasa supaya Injil itu bergerak, bekerja di dalam hati, pikiran, dan perasaan setiap orang. Sehingga berita Injil adalah berita yang sentral dan final serta total di dalam kehidupan mereka yang mengikut Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana Paulus mengikuti apa yang dia rasakan, sampai dia mampu mengucapkan sebuah kalimat, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, atau saya sebut sebagai berita yang memanggil orang-orang berdosa untuk datang kepada Bapa. Sehingga mereka dikatakan di ayat yang kita baca, ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus dalam khotbahnya, mereka menjadi terharu. Hati mereka tertunduk. Hati mereka menjadi bukan hanya kagum, tetapi mereka melihat dengan mata mereka bahwa inilah Tuhan yang selama ini kita tolak. Jadi mereka memiliki hati yang sangat terharu, dan ini merupakan sesuatu yang menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Di dalam khotbahnya pendeta Stephen Tong, dia pernah berkata begini, Ketika engkau berdiri di atas mimbar, maka yang harus engkau pikirkan adalah bagaimana supaya jemaat dapat bertemu dengan Tuhan. Kemudian dia lanjutkan, bukan hanya supaya jemaat bisa bertemu dengan Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan dapat berbicara kepada jemaat Tuhan. Bagaimana seseorang bisa bertemu dengan Tuhan, itu sangat penting di dalam sebuah pelayanan, khotbah yang dilakukan. Tetapi lebih penting daripada semuanya, bagaimana Tuhan dapat berbicara kepada umatnya. Bukan hanya bicara di dalam telinganya, tetapi di dalam hatinya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, kalau lihat pada bagian ini, mengapa mereka bisa terharu hatinya? Tentu bukan karena kesanggupan daripada Petrus. Memang Petrus menghantar orang ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan berbicara dalam hati mereka, itu pertolongan Roh Kudus, janji Tuhan yang bekerja, menguasai anak-anak Tuhan, menguasai orang-orang yang diperkenannya. Mengapa Petrus begitu bersemangat berkhotbah di dalam hari Pentakosta itu? Karena Pentakosta bekerja di dalam hatinya. Dia begitu bersemangat untuk membicarakan tentang Injil Kristus. Ternyata dia bukan bicara tentang kesaksian-kesaksian yang dia alami. Dia bicara tentang bagaimana Kristus itu yang telah mereka tolak, itu justru menjadi pribadi yang ditinggikan oleh Allah. Dia penyelamat bagi mereka yang mengaku percaya kepadanya, yang diperkenannya. Jadi kalau kita perhatikan untuk apa mimbar yang dipergunakan berkhotbah setiap minggu atau setiap pelayanan yang kita lakukan, untuk apa semuanya itu? Apakah untuk sekedar kita berkata-kata supaya menyenangkan hati banyak orang? Atau untuk sekedar tampil di depan supaya terlihat bahwa kita punya kemampuan untuk mengatakan sesuatu seperti yang kita tahu dari banyak hal? Tetapi menurut saya, seperti yang Pak Tong katakan, baiklah kita menghantar jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan. Baiklah kita menghantar seakan-akan kita membawa Tuhan dalam tanda kutip untuk berbicara kepada jemaat. Kita hanya perantara saja. Kita bukan sentral dari semuanya. Sentral semuanya adalah Kristus. Kuasanya yang bekerja di dalam hati banyak orang. Sehingga ketika orang mengalami kuasanya, mereka beroleh kekuatan, kemenangan, hati yang terharu, hati yang tertunduk, hati yang penuh dengan pertobatan. Sehingga ketika seseorang tidak memahami arti pekerjaan janji di dalam setiap orang percaya, maka gerakannya akan berbeda. Tetapi kalau seperti Petrus, murid-murid, mereka memahami pekerjaan Roh Kudus di dalam hati mereka, mereka mengikuti pimpinannya dan apa yang mereka saksikan. Mereka saksikan tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dikatakan bahwa siapa yang mengaku percaya kepadanya akan diselamatkan. Kuasa Injil itu menguasai hati, pikiran, dan hidup daripada rasul-rasul termasuk juga Petrus. Janji bahwa kuasa itu diterima oleh mereka semua, itu sungguh terjadi. Dan kalau kita perhatikan, Roh Kudus tidak hanya turun menyertai mereka, namun dia hadir, dia mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Siapakah Roh Kudus? Ya, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia bukan sekedar sebuah kekuatan, bukan sekedar sebuah kuasa. Jadi salah sekali kalau kita mengartikan seperti kuasa, seperti power yang bekerja. Tetapi dia adalah pribadi yang memimpin orang kepada keselamatan. Dikatakan Allah Bapa merancangkan keselamatan, Yesus Kristus menggenapkan di dalam dirinya, menebus dosa manusia. Siapa yang memimpin orang percaya kepada keselamatan itu? Yaitu Roh Kudus. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang janji yang digenapkan, bukan hanya janji tentang akan turunnya Roh Kudus, tetapi janji di mana Roh Kudus itu menguasai, memimpin, bahkan memperlengkapi orang-orang percaya untuk bersaksi, untuk memberitakan tentang Kristus Yesus. Jadi kalau kita perhatikan kehadiran Roh Kudus itu hadir secara elegan, kalau saya mau katakan. Ia memimpin hamba-hambanya dalam sebuah keberanian, dalam sebuah kerinduan untuk memberitakan Injil. Di dalam sebuah keberanian untuk menegur dosa, kalau kita perhatikan Ananias Safira ditegur dosanya, sampai Pak Tong berkata, sepertinya kuasa itu luar biasa, dan Ananias Safira ketika mereka berbohong, mereka langsung mati. Dan teguran dosa yang sangat luar biasa, tentu menyentak banyak orang. Tetapi itulah sebagai pelayan Tuhan, diperlengkapi sebagai alat di tangan Tuhan, mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Tetapi janji itu dialami, bekerja, dan memimpin setiap orang percaya. Petrus berkhotbah dengan sebuah nyala api yang sangat luar biasa. Dia berani berdiri, bahkan kita perhatikan selanjutnya bagaimana dia berdiri di hadapan mahkamah agama. Dia berani memberitakan kebenaran itu. Ia bicara tentang Kristus, kayak karya salibnya, dan bagaimana dia memberitakan tentang keselamatan kepada setiap orang. Jadi kalau kita mau bicara tentang pelayanan yang berdampak, berita yang berdampak, bukan sekedar membuat orang senang, bukan sekedar membuat orang termotivasi, tetapi berita itu sungguh seperti aliran hidup yang bekerja di dalam hati seseorang. Berita itu tidak menjadi kering. Berita itu menyentak hati seseorang. Menegur dosa. Berita itu juga membawa orang kembali kepadanya. Dan tidak ada orang yang saking pintarnya dia bisa menanggapi pemberitaan Injil. Atau karena kebodohannya orang itu bisa menolaknya. Tetapi kalau kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, tepat pada waktunya, maka dalam waktu Tuhan orang itu akan menanggapi pemberitaan Injil. Kita tahu seperti Pak Tong konsen sekali dengan pemberitaan Injil, Billy Graham, dan ada sebuah pernyataan dari Philip Yancey berkata, semua pemimpin di seluruh dunia ini, terutama pemimpin Kristen, mereka mempunyai suatu gairah yang sama, bukan bicara tentang kelebihan atau kekuatan mereka, tetapi bicara tentang kobaran kasih mereka terhadap orang-orang yang terhilang. Ketika mereka memberitakan Injil, ketika mereka melayani, maka hati mereka begitu terangkat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa, supaya orang mengenal Tuhan. Sepertinya berita Injil menjadi berita yang kalau zaman sekarang sepertinya sudah tergeser di dalam semangat pemberitaan firman Tuhan. Tetapi biarlah ini menghidupkan kita kembali bagaimana Roh Kudus turun, memperlengkapi orang percaya, janjinya digenapi supaya kita bergerak menghadirkan Injil Kristus. Bukan hanya di telinga orang, tetapi di dalam hatinya. Bukan hanya di dalam hatinya, tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kita semua tentu belajar untuk semua hal ini. Janji itu diterima sehingga mereka memiliki karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus jangan diartikan yang lain-lain. Karunia Roh Kudus berbicara tentang keberanian seseorang untuk memberitakan Injil dengan segala risiko yang ada. Itu terutama bagi pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi karunia Roh Kudus, kalau saya mau artikan, bagaimana orang bisa menanggapi berita Injil itu karena karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam hati seseorang. Ya, sehingga ketika kita menanggapi berita Injil, memutuskan untuk bertobat, memutuskan untuk berjumpa dengan Tuhan, memutuskan untuk mengarahkan kehidupan kita ke arah kehidupan yang baru, itu bukan karena kekuatan dan kesanggupan kita, tetapi murni karena pertolongan Tuhan bekerja di sana. Bapak saya seorang pelayan Tuhan, melayani di pedalaman Kalimantan. Saya aktif mengikuti dia dalam pelayanan. Waktu masih kecil saya suka bermain musik, terutama gitar. Setiap ada sekolah minggu, tempat papa saya pelayanan, saya selalu memainkan musik untuk anak-anak sekolah minggu. Tetapi apakah saya secara pribadi sudah berjumpa dengan Tuhan? Belum. Padahal setiap pagi renungan, kalau bapak saya khotbah pasti ada, kalau enggak pasti dia tanyakan. Hari Minggu harus ke gereja. Ritual-ritual keagamaan saya lakukan. Tetapi secara pribadi belum berjumpa dengan Tuhan. Kapan Tuhan membawa saya untuk berjumpa dengan Dia? Yaitu justru pada saat saya tidak berada bersama dengan bapak saya. Waktu saya usia masuk ke dalam kelas 3 SMP, saya harus pindah sekolah. Dan kalau di Kalimantan, kita mau sekolah SMP sudah jauh di kecamatan yang lain. Pada saat itu Tuhan menolong saya untuk berjumpa dengannya. Dan saya melihat bahwa momentum seseorang memang berbeda-beda. Cara Tuhan masing-masing berbeda bagi kita semua. Tetapi yang saya ingin saksikan bahwa ada seorang sepasang suami istri, mereka koster di salah satu gereja yang pernah kami layani. Dia pernah tinggal dengan pendeta, orangnya kerja rajin, diberitakan Injil, berkali-kali oleh pendeta ini enggak masuk-masuk, enggak membuka hatinya. Sepertinya pendeta ini sudah ya bersandar saja pada kekuatan Tuhan. Dalam waktu yang lain, koster ini keluar, dia memilih untuk bekerja yang lain. Tetapi menariknya, karena anaknya rajin sekolah minggu selama dia menjadi koster, mau enggak mau dia datang ke gereja itu ngantar anaknya. Kemudian pada satu titik ada salah seorang jemaat yang meninggal. Kemudian secara emosional koster ini dekat sekali dengan dokter itu. Dia berkata kepada Pak Pendeta ini, "Pak, kasihan sekali ya dokter ini orangnya baik, tapi kok dipanggil Tuhan." Ya Pak Pendeta ini, karena dokter ini adalah adiknya, dia berkata, "Enggak masalah, dia sudah siap dengan kematiannya. Dia sudah siap dengan segala yang akan dihadapi. Tetapi masalahnya kamu. Kamu sudah siap belum? Kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu sudah siap belum?" Akhirnya pendeta ini berdoa. Ya, singkat cerita seperti itu. Dan minggu berikutnya orang ini berkata, "Pak, saya mau terima Tuhan Yesus." Berapa waktu lamanya? 15 tahun. Ya, saya sangat senang karena saya cukup kenal dengan pasangan ini. Ya, saya melihat bahwa tidak ada yang mustahil di dalam waktu Tuhan. Kuasa itu bekerja terus dan terus bekerja. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi alat Tuhan? Tuhan terus bekerja. Tetapi pertanyaannya yang penting adalah, apakah kita yang menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan Injil itu? Memberitakan kepada orang di sekitar kita. Kalau kita dipakai Tuhan, ya tentu bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi menurut saya sesuatu yang membahagiakan. Yang bisa membawa kita untuk kagum dengan pertolongan Tuhan yang bisa memakai kita. Kalau kita perhatikan apa yang ditanyakan oleh mereka, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Pada hari Senin kemarin ada seorang yang menyampaikan 3 pertanyaan yang penting kepada saya. Saya mau coba karena bapak ini kan baru pendeta katanya. Ya, saya juga agak tersentak, tetapi menarik juga menurut saya pertanyaan itu karena dia bertanya tentang 3 hal. Yang pertama, mengapa kematian Stefanus sangat tragis katanya? Yaitu dilempari dengan batu. Kemudian yang kedua, mengapa Tuhan Yesus memberikan 10 perintah kepada orang Israel? Mengapa Saulus berganti nama menjadi Paulus? Kalau yang poin nomor dua kayaknya sering dipelajari di seminari. Tetapi pertanyaan yang lain meskipun sangat sederhana, perlu cari fakta-fakta dulu yang diungkapkan di dalam sejarah, di dalam Alkitab. Tapi menarik, dia berkata, Pak, ini bukan pertanyaan saya loh ya. Ini pertanyaan anak kecil yang umurnya 8 tahun. 7 tahun apa 8 tahun? Dan anak ini tidak ada di Indonesia, anak ini ada di luar negeri, nanti jawaban Bapak akan saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Sebetulnya, apa yang disingkatkan oleh firman Tuhan bahwa siap-siap sedialah memberi jawab. Ya memang, kalau yang namanya seorang pendeta, katanya harus siap sedia, ditanya apapun juga. Tetapi saya juga harus bergumul mencari jawabannya apa. Tetapi bersyukur karena, ya singkat cerita, saya bisa memberi jawaban yang menurut saya sangat singkat dan bisa dipahami oleh anak kecil ini. Saya berkata tentang Stefanus, ya Stefanus mengalami pengalaman yang sangat luar biasa karena ada orang mengajak dia bersoal jawab tapi kalah. Kemudian justru dia dikatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ada saksi dusta yang diajukan bahwa dia dikatakan tidak menghormati Taurat, tidak menghormati Musa, tidak menghormati rumah ibadah dan lain sebagainya. Memang pada waktu itu ya hukuman bagi orang yang melakukan hal itu harus mati. Tetapi masalahnya dia dituduhkan bukan melakukan persis yang dilakukan itu. Ya saya mau berkata kepada dia bahwa bukan hanya Stefanus sebetulnya, semua orang yang percaya pada Tuhan pada akhirnya mati dengan tragis. Dan itulah sejarah para rasul-rasul. Kalau kita mau bicara tentang janji yang diterima oleh orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, apakah mereka menjadi orang yang enak-enak hidupnya? Mereka selalu diberkati? Ternyata tidak, Alkitab juga menyingkapkan tentang bahwa mereka justru menanggung sebuah aniaya, penderitaan, sengsara, bahkan kematian. Tetapi mereka menjadi orang yang sangat berbahagia karena itu. Nah tentu yang lain tidak akan saya jawab, tetapi maksud saya adalah karunia untuk bertanya, kenapa anak ini bisa bertanya? Karunia untuk menjawab, bagaimana saya bisa menjawab dengan kesanggupan yang saya miliki? Tentu semuanya karena pertolongan Tuhan. Karunia daripada jemaat-jemaat, orang yang mendengarkan pada waktu mereka bisa bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan, seakan-akan seperti itu. Apa yang harus kami perbuat? Maka jawaban Petrus, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Apakah karena kehebatan Petrus? Saya rasa tidak. Tetapi ada pertolongan Roh Kudus. Janji itulah yang bekerja pada mereka, bahwa Tuhan akan menyertai, memimpin, menolong, menyanggupkan mereka untuk melakukan kehendaknya. Jadi tidak ada seorang pun yang paling lihai di dalam dunia ini untuk menjawab pertanyaan. Meskipun seperti yang diungkapkan oleh Rafi Zakarias, dia berkata, Tuhan, saya ingin menjadi pribadi yang dipakai Tuhan, kalaupun mungkin saya akan mencari kebenaran dengan mengais batu-batu, kalau kebenaran ada di sana. Kita berusaha kuat untuk belajar dan belajar, berusaha kuat untuk menampilkan diri, kemampuan di dalam berkhotbah, kemampuan di dalam pelayanan. Tetapi kalau tidak ada kuasa Tuhan di sana, maka semuanya menjadi kering. Tidak menghasilkan dampak apa-apa. Tetapi ada orang yang sangat sederhana, ngomong susah, tapi hatinya begitu menyentuh. Perkataannya bisa langsung membuat orang terharu, bahkan membuat orang datang kepada Tuhan. Itu sebab kalau kita bicara tentang janji, bukan bicara tentang, oh saya hebat, saya menerima janji itu. Tidak, tetapi bicara tentang murni kuasa Tuhan yang memimpin kita. Oleh sebab itu, kiranya ini menolong kita untuk terus dipimpin Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap bagian yang Tuhan percayakan pada kita semua. Mari kita berdoa.